saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Pertobatan Nabi Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihi salam. Kisah tentang Nabi Allah Yunus. Dan ingatlah kisah tentang Dhannun. Wadhannun idzahaba mughadiban fadanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat alla ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika najzil mu'minin. Ini kisahnya lebih maksimal contohnya. Nabi, Pak. Nabi ini bukan jamaah. Ini kelasnya kelas Nabi ini. Tapi pernah enggak ditimpakan musibah kepadanya? Oh. Enggak tanggung-tanggung dimakan ikan. Sampai-sampai di dalam ayat itu disebutkan fanada fidzulumat, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Adzulumat itu kegelapan di atas kegelapan. Adzulumat. Kenapa kok kemudian sebutannya jadi adzulumat? Bayangkan Nabi Yunus itu berada di perut ikan, fi batnil hauti. Sudah berada di perut ikan, terjadi di malam hari. Sudah di perut ikan, berada di malam hari, di dasar lautan. Coba. Sudah malam, di perut ikan, ada di dasar. Itulah gelap di atas kegelapan. Betul-betul gelap. Fanada fidzulumat. Indah sekali ayat itu melukiskan. Justru Nabi Allah Yunus bin Matta itu menggunakan kesempatan dalam kegelapan itu untuk bertaubat kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh beliau dalam pertobatannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kalimat pertobatannya. Kalau Nabi Allah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidaklah Tuhan yang berhak untuk diibadahi illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nabi Yunus yakin tidak akan ada yang bisa meminta memberikan pertolongan kecuali hanya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku, kuntu adalah aku. Aku itu minaz zalimin, termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Siapa yang bilang berbuat zalim? Yang ngomong telah berbuat zalim siapa? Siapa, Bu? Nabi aja siap lo ngomong kayak gitu. Bilangnya kan saya udah rajin ngaji. Kalau bukan teman saya lebih zalim dari saya. Ini kelas Nabi Yunus. Sadar dia bahwa dia telah berbuat zalim. Pertanyaan saya, Pak, Bu, apa bentuk kedzaliman Nabi Yunus? Apa bentuk kedzaliman Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Kenapa kok di kaumnya ditinggalin? Iya, susah diajak ke yang baik, susah dia sak bertauhid, susah diajak, sulit. Akhirnya udah deh, mungkin Nabi Yunus berpikir saya akan lebih rehat lah, nggak nyesek nih dada. Ini orang diajak ke surga nggak mau. Pergi dia. Dia berharap seolah-olah dengan pergi itu lapang. Ternyata urusan perahu itu muatannya penuh. Urusan itu cuma sebab. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kenapa Nabi Yunus kemudian dimakan ikan? Nah, kita ceritanya biasanya soal cerita naik perahunya kan. Itu kan cuma sebab. Tapi substansi persoalannya itu adalah dia telah melakukan kezaliman. Zalim itu tidak meletakkan pada tempatnya. Dia mestinya sabar menghadapi kaumnya. Dia kagak sabar, tinggalin tuh kaum. Ternyata bukan jalan keluar yang Allah karuniakan. Ditelan oleh perut ikan. Siapa yang mau ditelan perut ikan? Nah, makanya kalau ngajak anak susah itu ya sabar aja gitu. Ya, sampai berhenti. Ngajak suami susah ya diajak aja terus. Diajak. Oke ya. Jelasin. Zalim. Tapi poinnya, Pak, Nabi Yunus itu melakukan kezaliman. Akhirnya dia sadar sampai dia berdoa, la ilaha illanta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan-jangan di era Nabi Yunus itu ada juga orang yang kerjaannya mungkar dan maksiat, tapi hartanya tambah melimpah, badannya seger. Makanya hati-hati ya, kalau ada yang masih ngerokok dikasih nasihat, kok bapak masih ngerokok gak berhenti? Sehat. Itu teman saya gak ngerokok, bengek. Hati-hati loh. Kan rokok itu bukan hanya kaitan dengan bengek atau gak bengek. Itu hukumnya gimana? Itu persoalannya kan. Jelas ini? Oke, jadi selalu ada kaitan antara perbuatan manusia dengan alam yang terjadi. Ya memang kisahnya sih, memang perahunya kemudian penuh, gak muat, diundi kemudian Nabi Yunus yang harus dikorbankan. Itu kan jalan cerita aja. Tapi substansi persoalannya gak akan berubah. Nasihatku untukmu.